بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوة الإيمان رحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita diberikan kesempatan duduk dalam majelis ilmu, satu majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi wasilah bagi turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun kita sudah bahas sampai ayat yang ke-8. Insyaallah pada malam hari ini kita akan tuntaskan ayat yang ke-9, 10 dan 11 insyaallah. Ikhwatal iman rahimakumullah, ayat-ayat sebelumnya menggambarkan kepada kita tentang karakter dan sifat dari orang-orang munafik. Karakter dan sifat dari orang-orang munafik. Kemudian pada ayat yang ke-9 Allah berbicara kepada orang-orang yang beriman, memberikan arahan kepada orang-orang yang beriman, mentaujih mereka dan kita semuanya apa yang seharusnya kita lakukan sesudah membaca dan sesudah memahami tabiat dan karakter dari orang-orang munafik itu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat yang ke-9, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya iman di dalam hatinya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kalian dilalaikan oleh harta kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hal ini? Yang pertama kali menjadi maudhu sebagai arahan buat kita semuanya adalah bagaimana kita memposisikan dunia. Memposisikan dunia, al-amwal wal-aulad, sebagai simbol dari kehidupan dunia ini. Kenapa Allah Ta'ala berbicara tentang hal itu sesudah bicara tentang orang-orang munafik? Kenapa Allah menyuruh kita untuk tidak lalai, tidak dilalaikan oleh harta dan oleh anak-anak? Karena ikhwatal iman rahimakumullah, yang membuat orang-orang munafik melakukan berbagai makar dan tipu daya, menyimpan kekufuran dan menunjukkan keimanan, melakukan berbagai hal yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebab utamanya adalah karena ketamakan mereka kepada dunia. Yang menghalangi mereka untuk beriman secara benar kepada Allah, yang menghalangi mereka untuk benar-benar tulus, yakin dan percaya kepada Allah, urusan dunia, masalah dunia, kepentingan dunia, manfaat dunia. Ini yang membuat mereka tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara tulus. Mereka tidak mau beriman mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena iman mereka didasarkan pada kepentingan dan manfaat duniawi. Kalau memberikan manfaat secara dunia, baru mereka mau ikut. Tapi kalau tidak, tidak mau. Jadi standar dan ukuran mereka adalah kepentingan dunia, bukan benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Nah, ini karakter dan sifat. Dan kalau kita mau merenungkan, memang sebagian banyak manusia melenceng dari jalan Allah, menyimpang dari jalan Allah, tatkala yang menjadi fokus dan perhatian utama mereka, cinta utama mereka tertuju kepada dunia. Tertuju kepada dunia. Orang-orang yang semacam ini tidak mungkin mereka akan mengorbankan dunia mereka untuk kepentingan akhirat, karena yang ada dalam benaknya adalah dunia. Yang ada dalam pikirannya adalah hubbud dunia. Yang semacam ini modelnya susah diharapkan untuk benar-benar tulus beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang beriman, ketika orientasi hidupnya adalah al-akhirah, ketika orientasi hidupnya adalah jannah, ketika orientasi hidupnya adalah liqa'a rabbih, ketika itu dia rela mengorbankan dunia ini untuk mendapatkan cita-cita dan harapan tertinggi mereka. Dunia menjadi kecil dalam pandangan mereka. Harta ini menjadi tidak bernilai dalam pandangan mereka. Mereka rela mengorbankan itu semuanya untuk mendapatkan tujuan yang tertinggi, harapan yang tertinggi. Nah, ini bedanya antara orang mukmin dan orang munafik. Sehingga kita harus mengevaluasi siapa yang paling atau apa yang paling tertanam dalam benak kita sekarang ini. Kecintaan kepada apa? Boleh ke depan. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Iya. Jadi kalau kita perhatikan ikhwafillah rahimakumullah, Allah meluruskan dengan ayat ini, Allah memberikan arahan kepada kita dengan ayat ini agar kita tidak seperti orang-orang munafik yang orientasi utama mereka adalah dunia, kenikmatan dunia, kesenangan dunia. Mereka rela korbankan itu. Mereka rela mengorbankan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka rela menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan manfaat duniawi. Nah, di sini Allah ta'ala mengatakan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hati-hati, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kalau begitu Allah subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang beriman untuk menikmati dunia? Tidak. Tidak ada ungkapan di sini bahwa Allah melarang kita menikmati dunia. Tidak. Sama sekali tidak. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menikmati dunia. Qul, Man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladhina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Siapa kata Allah yang mengharamkan dunia ini siapa? Silakan. Man harrama zinatallahi allati akhrajat li'ibadihi. Perhiasan, kenikmatan dunia, siapa yang haramkan kata Allah Ta'ala? Allah tidak mengharamkan. Allah yang menghadirkan semua kenikmatan dunia ini. Allah yang menghadirkan kepada kita, menundukkan kepada kita semua nikmat-nikmat yang kita rasakan sekarang ini, memang Allah berikan untuk kita. Allah tidak mengharamkan. Jadi salah besar kalau kemudian ada sebagian orang karena ingin mendekat kepada Allah, caranya menjauhi dunia sehingga seolah-olah dia tidak mau menikmati dunia. Salah. Dalam Islam tidak demikian. Tidak ada ajaran yang semacam itu dalam Islam. Boleh kita menjaga jarak dengan dunia, tapi bukan berarti kita tidak butuh kepada dunia. Sebab kita ada di dunia. Kita semuanya butuh kepada dunia. Kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal, kita butuh sesuatu untuk kelangsungan hidup kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat tadi, qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Apalagi buat orang beriman, memang semua nikmat itu, zinah yang Allah berikan, yang Allah hadirkan di dunia ini adalah untuk orang-orang yang beriman. Khalisatan yaumal qiyamah. Nanti kalau hari akhir orang kafir enggak dapat, khusus untuk orang-orang beriman. Ini kata Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia adalah orang yang beriman. Karena itu Allah tidak melarang kita menikmati dunia. Silakan. Silakan nikmati dunia ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Kahfi, "Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anak itu zinatul hayatid dunia, perhiasan kehidupan dunia. Jadi indah, ya. Hiasan, kata Allah Ta'ala. Allah memberikan kepada kita. Bahkan dalam ayat yang sering kita baca, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minal dhahabi wal fidda wal khaylil musawwam wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi kita harus bisa memposisikan. Allah pada ayat ini tidak mengatakan melarang kita untuk menikmati dunia, tidak. Allah tidak mengatakan itu. Bahkan kita sudah pernah membahas, Allah itu bahkan mengistilahkan kata al-mal dalam Al-Qur'an kadang disebut dengan al-khair. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin. Maknanya harta, al-mal. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Lihubbil khair yakni lihubbil mal la syadid. Allah Ta'ala menyebut dengan kebaikan karena memang baik harta itu asal dikelola dengan baik, dengan tepat. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwah fillah rahimakumullah, kita perhatikan dengan seksama bagaimana Allah Taala mengatakan pada ayat ini, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Allah tidak melarang, silakan kalian nikmati dunia. Silakan kalian pergunakan ya karunia Allah Subhanahu wa taala ini yang Allah berikan kepada kita. Silakan pergunakan, kita pakai yang bagus-bagus. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai pakaian yang bagus. Ya. Pakai perhiasan yang bagus yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suruh makan, kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minum tapi jangan berlebihan. Ini semua firman Allah Taala menegaskan kepada kita boleh kita menikmati dunia. Ini Islam. Cuma kata Allah Ta'ala, la tulhikum, jangan sampai kalian dibuat lalai oleh itu semuanya. Boleh kalian menikmati, tapi syaratnya jangan sampai lalai kita, dilalaikan oleh harta dan anak-anak. La tulhikum amwalukum wa la auladukum. Jangan sampai keberadaan harta di tangan kita, keberadaan rizki yang kita miliki, yang dititipkan oleh Allah, jangan sampai kekayaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita kemudian membuat kita lupa kepada yang memberikan nikmat, lupa kepada yang memberikan rizki, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lupa kepada Ar-Razzaq, karena kita sibuk dengan rizkinya, lupa kepada yang memberikan rizki. Ini yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini tidak ada adab namanya. Tidak tahu budi, tidak tahu balas budi. Allah yang memberikan, dia ambil nikmatnya, tapi lupa kepada Al-Mun'im, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kalian dibuat lalai dengan itu semuanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut al-amwal, kemudian al-aulad. Ini bukan menunjukkan terbatas pada itu saja, tidak. Tidak berarti yang melalaikan manusia terbatas pada harta dan anak-anak. Cuma dua itu disebutkan oleh Allah karena yang paling sering membuat manusia lalai dua hal itu, yaitu harta dan anak-anak. Tadinya barangkali dia rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin melakukan amal-amal saleh. Tapi ketika sudah diberikan kekayaan sedikit oleh Allah, mulai sibuk dengan kekayaannya, mulai sibuk dengan hartanya, mulai sibuk dengan berbagai fasilitas yang Allah berikan kepadanya. Hati-hati, ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hati-hati, itu semua ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi amwal wal aulad, harta dan anak-anak. Ada orang yang terlena dengan hartanya, ada orang yang terlena dengan anak-anaknya. Dia manjakan, dia perlakukan, dia penuhi semua keinginannya. Hati-hati, ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada yang terbuai dengan kedudukannya, dengan jabatannya, dengan ilmunya, macam-macam. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, itu yang kemudian disebutkan oleh Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang-orang yang beriman jangan sampai melakukan itu. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah memuji orang-orang yang dia aktif dalam bisnisnya, dalam tijarahnya, dalam dagangnya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, tapi semua kesibukannya itu tidak membuat dia lalai dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah puji orang-orang yang semacam ini. Allah sebutkan dalam Al-Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Itu orang-orang hebat. Allah kalau sudah menyebut dengan kata rijal, itu menunjukkan bukan manusia-manusia biasa. Ini orang-orang hebat. Dan Allah sering sebutkan dalam Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Luar biasa, dipuji oleh Allah. Allah kalau sudah mempergunakan kata rijal, berarti ini pujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian pula orang yang sibuk dengan bisnisnya, tapi kesibukan dengan bisnis itu tidak membuat dia lupa dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dipuji sama Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Karena para sahabat juga berbisnis, berdagang, bekerja, mencari nafkah. Tapi apa mereka lupa? Lah, ketika tiba waktu salat, mereka langsung bergegas melakukan salat. Seimbang. Nah, ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana kita memposisikan dunia dalam kehidupan kita. Jangan salah, orang beriman bukan berarti menjauhi dunia, tapi dia harus bisa memposisikan dunia itu dengan tepat. Boleh dia nikmati dunia, tapi jangan lupa, jangan dibuat lalai oleh dunia. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang membuat kalian tertipu dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Allah yang maha karim, banyak kemurahan yang diberikan oleh Allah, justru kemurahan itu membuat kalian lupa kepada Allah. Dikasih sehat, lupa sama Allah ta'ala. Dikasih rizki, lupa sama Allah ta'ala. Dikasih kuat, lupa sama Allah ta'ala. Dikasih ilmu, lupa sama Allah ta'ala. Dikasih harta, lupa kepada Allah. Seharusnya dia lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi jangan sampai kita terbuai dan tertipu dengan kehidupan dunia sehingga lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab sehebat apapun kedudukan kita, setinggi apapun kedudukan kita, sebanyak apapun kekayaan kita, seluas apapun ilmu kita, ujung-ujungnya kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada orang yang punya banyak harta kembalinya kemana? Kepada Allah ta'ala. Meninggal juga dia. Apa dia bawa hartanya itu? Tidak dia bawa. Orang yang punya gelar banyak, titelnya banyak, ilmunya luas, kemana dia pergi? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tertipu. Itu semua ujian dari Allah ta'ala kepada kita. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika. Kata Allah, siapa yang melakukan hal itu, lupa kepada Allah ta'ala karena orientasinya hanya melulu kepada dunia, fokusnya kepada dunia, lupa kepada Allah, maka orang-orang tersebut betul-betul merugi. Capeknya, penatnya, tidak mendapatkan apresiasi dari Allah ta'ala. Beda dengan orang beriman. Orang beriman capeknya dia, penatnya dia, kerjanya dia, aktivitas dia, kesibukan dia, akan mendapatkan apresiasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan rugi. Tidak ada yang sia-sia yang dilakukan oleh orang-orang beriman karena selalu bersambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga ini. Jadi kita terus ingat sama Allah ta'ala. Gimana caranya biar kita ingat kepada Allah terus? Kalau kita mau melakukan aktivitas kebaikan, baca basmalah, bismillah. Kalau sudah selesai melakukan aktivitas kebaikan, baca alhamdulillah, alhamdulillah. Terus bersambung kepada Allah. Ya, baina dzalik, antara itu apa yang kita banyak zikir kepada Allah ta'ala, istighfar. Bekerja sambil kita zikir, bekerja sambil kita banyak membaca tasbih, tahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan membuat kita terus ingat kepada Allah, bersambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terutama jangan lupa kepada salat di sini, ya. Zikrillah, banyak makna diantaranya adalah salat terutama. Jangan sampai karena kita sibuk dengan urusan-urusan bisnis duniawi sehingga kita lupa melaksanakan salat yang menjadi kewajiban kita, salat lima waktu. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Nah, itu yang disebutkan oleh Allah ta'ala pada ayat yang ke-9.